Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap subuh pada hari Jumat, yang mana kita telah sampai pada bab asy-syafa'ah. Bab asy-syafa'ah. Dan juga kita sudah menjelaskan beberapa jenis syafaat, yang mana syafaat tersebut hanya khusus untuk atau milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang besar, al-maqamul mahmud pada yaumul mahsyar, agar Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan keputusan kepada mereka. Yang kedua, syafa'ah. Syafa'ah terhadap ahlul jannah untuk dibukakan pintu bagi mereka. Yang ketiga adalah syafa'at Nabi terhadap pamannya Abu Thalib sehingga dia mendapatkan siksaan yang paling ringan di dalam an-nar. Kalau bukan karena Nabi, pembelaan beliau terhadap Nabi, maka niscaya beliau berada di bawah kerak neraka paling dalam. Tiga jenis syafaat ini hanya khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat, jenis syafaat yang mana syafaat ini berlaku bagi Rasul dan juga berlaku bagi seluruh kaum muslimin, berlaku bagi hamba-hambanya yang beriman, tidak hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha, wa hadhihi qad yastadallu laha biqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat terhadap orang-orang yang layak dan berhak untuk memasuki an-nar agar mereka tidak memasukinya. Mereka sudah mendapatkan vonis atau sudah barakallahu fikum dikatakan dan layak untuk masuk an-nar, akan tetapi berkat syafaat dari hamba-hambanya yang beriman dia tidak jadi memasuki an-nar tersebut. Jenis ini bisa jadi berdalilkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian menyolati jenazahnya 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai syafi' pemberi syafaat untuk jenazah tersebut. Ini keutamaan dari ahlu tauhid. Dan keutamaan bagi jenazah yang disolati oleh ahlu tauhid, 40 orang ahlu tauhid yang mensolati seorang jenazah, barakallahu fikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka 40 orang ini al-muwahidun, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat untuk mayit atau untuk jenazah tersebut. Barakallahu fikum. Jenis yang kedua, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar an yakhruj minha wa qad tawatarat biha al-ahadith wa ajma'at 'alayha as-sahabatu wattafaqa 'alayha ahlu al-millah ma 'ada ta'ifataini wa huma al-mu'tazilah wal khawarij. Syafaat terhadap orang-orang yang memasuki an-nar. Mereka sudah difonis masuk an-nar dan sudah memasuki an-nar. Kalau jenis yang pertama tadi, dia belum memasuki an-nar, akan tetapi layak akan dosa-dosa yang dia lakukan, pantas untuk memasuki an-nar. Tapi jenis yang kedua ini, dia sudah memasuki an-nar. Barakallahu fikum. Kemudian dia dikeluarkan dikarenakan syafaat hamba-hamba yang beriman untuknya. Dalam hal ini telah banyak hadis-hadis dan bahkan dengan nilai atau derajat mutawatir, barakallahu fikum, tentang syafaat jenis yang seperti ini. Dan bahkan para sahabat sepakat dalam hal ini, tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Dan bahkan seluruh kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam atau yang mengatasnamakan Islam, ma'ada ta'ifataini, selain dua kelompok yang mengingkari jenis syafaat ini, yaitu orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Mu'tazilah adalah pengikut dari Wasil bin Atha', yang mana beliau ini sebenarnya adalah seorang dari murid seorang tabi'i jalil Al-Hasan Al-Basri. Akan tetapi dia tidak sejalan dengan gurunya dan menentang keilmuan dari gurunya, dan bahkan dia keluar dari majlis gurunya Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum. Mereka Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij, mereka mengingkari syafaat jenis seperti ini. Syafaat terhadap Ahlul Ma'asi, Ahlul Kabirah. Semuanya secara mutlak bagi mereka Ahlul Kabirah dan Ahlul Ma'asi, pelaku-pelaku maksiat dan dosa-dosa besar, bahwa mereka itu mukhalladun finnar, mereka itu kekal di dalam api neraka. Mereka kekal di dalam an-nar sehingga tidak akan bisa mendapatkan syafaat siapapun yang akan memberikan syafaat terhadap mereka. Barakallahu fikum. Wa man istahaqqal khulud fala tanfa'u fihi syafa'ah. Dan barang siapa yang sudah ditetapkan bahwa dia kekal di dalam an-nar, maka syafaat apapun tidak akan bermanfaat untuknya. Ini menurut mereka. Sehingga mereka mengingkari dan tidak percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau dari hamba-hambanya yang beriman memberikan syafaat terhadap pelaku-pelaku dosa besar agar mereka tidak memasuki an-nar. Dan bagi mereka-mereka yang telah memasuki neraka, ar-rasul dan juga hamba-hambanya yang hamba-hamba Allah yang beriman bisa mengeluarkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dari an-nar, mengeluarkan mereka dari an-nar. Barakallahu fikum. Dan dalam hal ini seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa barakallahu fikum, telah datang hadis-hadis secara mutawatir diriwayatkan oleh sahabi yang jumlahnya banyak. Kalaupun seandainya orang-orang Mu'tazilah beralasan bahwa itu adalah hadis ahad, perkara ghaibiyah yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 sahabat, perkara-perkara dalam akadiyah terkait keyakinan dalam perkara-perkara ghaib, Menurut mereka, apabila diriwayatkan dari seorang sahabat, dua atau tiga, yang mana ini adalah hadis ahad, bagi mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Harus dari jalur mutawatir yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang salah. Tidak ada salaf dalam hal ini. Bahkan Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Dalam rangka apa? Untuk mendakwahkan mereka di dalam misi Islam, terkait dalam perkara akidah, terkait dalam perkara tauhid. Andai kata hadis ahad itu tidak diterima, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka niscaya Nabi SAW tidak mengutus Ali seorang diri. Pasti Rasulullah SAW mengutus beliau bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu pula Abu Musa al-Ash'ari juga pernah diutus oleh Nabi SAW dalam misi yang sama, seorang diri. Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di dalam hadis ahad al-aziz dan juga hadis mutawatir di dalam landasan hukum di dalam Islam. Semuanya sama, hanya saja derajat mutawatir, tingkatan mutawatir yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat, barakallahu fikum, tentu lebih menenangkan hati. Dan terkhusus dalam perkara ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, waqad tawatarat bihal ahadits. Dalam perkara ini, dalam perkara syafaat, syafaat terhadap ahlul kabair, syafaatnya Rasul dan orang-orang yang beriman terhadap ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa besar, ahlul ma'asi, agar mereka terhindar dari an-nar atau mereka dikeluarkan dari an-nar, ini telah ditetapkan di dalam hadis-hadis mutawatir. Dan para sahabat sepakat dalam hal ini, tidak ada yang berselisih di antara mereka. Dan bahkan semua kelompok yang mengatasnamakan Islam meyakini hal demikian, kecuali dua kelompok, yaitu Al-Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Sehingga apa yang mereka yakini, Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij, itu batil, merupakan keyakinan yang salah. Kemudian syafaat jenis yang ketiga, asy-syafa'atu fi raf'i darajatil mu'minin. وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة. Syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Rasul dan kaum mukminin bisa memberikan syafaat dengan izin dari Allah Azza wa Jal untuk mengangkat derajat hamba-hamba yang beriman yang lainnya. Wa hadhihi tu'khadhu min du'a'il mu'minina ba'dihim li ba'din. Jenis syafaat ini bisa diambil hukumnya, keterangannya dari doanya orang-orang yang beriman untuk kaum mukminin yang lainnya, masing-masing beriman terhadap orang, masing-masing berdoa terhadap orang-orang yang beriman dari sahabatnya atau keluarganya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Abi Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrih, lapangkanlah kuburannya. Wanawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya di dalamnya. Wakhluf hu fi akibih, dan berikanlah pengganti untuk keluarga yang ditinggalkannya. Nah, wa du'a syafa'ah, dan doa bagian dari syafaat. Dan tentunya hal ini atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat, di antaranya man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapakah gerangan yang memberikan syafaat di sisi Allah melainkan hal itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yadhlu. Dan berapa banyak malaikat-malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, yang mana syafaat mereka itu tidaklah memberikan kecukupan sedikit pun, maksudnya tidak memberikan manfaat, illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha, kecuali setelah Allah memberikan izin terhadap orang-orang yang dikehendaki dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua ayat ini kita mengambil sebuah pelajaran, yaitu tentang syarat dari sebuah syafaat. Syafaat itu tidak akan berlaku kecuali dengan syarat. Yang pertama adalah al-iznu minallah, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat tersebut, seorang yang mukmin tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dia mendapatkan izin dari Allah. Kecuali dia telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ridahu anisyafi' wal masyfu' lahu. Dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang memberikan syafaat dan terhadap orang yang mendapatkan syafaat. Ridha Allah terhadap dua belah pihak ini. Asy-syafi', orang yang memberikan syafaat, dan orang yang mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum. Kalau seandainya Allah tidak memberikan izin atau Allah tidak ridha terhadap salah satu dari dua belah pihak tersebut, maka syafaat tersebut tidak akan terjadi. Syafaat itu tidak akan terjadi. Lalu kalau seandainya syafaat itu, barakallahu fikum, tidak bisa melainkan dengan izin atau ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa fungsi dari syafaat tersebut? Apa fungsi dari syafaat tersebut? Ini sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah fungsinya adalah dalam rangka untuk memuliakan orang yang memberikan syafaat tersebut. Allah ingin mengangkat derajat dan menunjukkan keutamaan orang tersebut di hadapan hamba-hambanya yang lain yang mendapatkan syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan manfaat terhadap orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dinukil di sini oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.